Ibrani bab 11. Andi iman, panika artena yakin ongku kasebereng seeyarep. Artena, geduan kepastian kapopon apa seta ete ngale mata. Polana andi iman, reng oreng jaman dimin eka leburi Allah. Polana andi iman, sampian sereng kaula sadeje, ngarte, je alam panika ecepta aki sereng debuna Allah. Teti pon apa se bisa ete ngale, kadetian dari pon apa se tak bisa ete ngale. Polana keduan iman, Habil ngaturaki ka Allah kurban selebih sae dari kurban Kain. Polana imana, Habil etarema sareng Allah minangka oreng sesae. Sabab nyata, Allah narema tor atora. Habil ampon sete. Nanging polana imana jugen, salerana ki abu debu kantos semakin. Polana andi iman, Henok tak sete. Nanging epaung ke ebekta ka Allah. Tade oreng setonga semang ki salerana, sabab salerana ampon epaung ke sarang Allah. E dalam Alkitab e sebutaki, jak sabeluna Henok epaung ke, salerana maseneng panggeliana Allah. Montak geduan iman, tade oreng si bisa maseneng panggeliana Allah. Sabab oreng si nyantir ke Allah, kotu parcaje je Allah bede. Ben parcaje je Allah apareng bebeles ka oreng si nyare salerana. Polana keagungan iman, no eparingi oning sarang Allah, papun apa si bekal ketetiana ebu diare. Seta eola disalerana. No taat ke Allah, kantos abadi kapal, sesa ampun negenika, pas eka oningi, jek maslamet salerana, bensa belena. Kala bensa panika, dunya eyokom. Dining eno tibi, polana iman sarang Allah, enyata aki, minangka oreng sesae. Polana keagungan iman, Ibrahim atorok kadebuna Allah, ebekto Allah makon salerana mios ka negara seejanjaki Allah, ka salerana. Ibrahim laju mios tak kelaben oning mios sakaka imah. Kelaben imana, Ibrahim teti oreng manca, e negara seejanjaki Allah ka salerana. Ibrahim alengki eka Isa, e delem kema. Sapanika jugan Isa sareng Yakub, senarema janji sepada dari Allah. Sabab Ibrahim tepana anante kota seerancana aki, ben seepatek Allah kalaben ngangkui dasar sekoko. Polana keagungan iman, Ibrahim bisa keagungan potra dari Sarah. Maske Ibrahim ampon cek sepona, ben Sarah tibi cubeng. Ibrahim yakin, je Allah tantona tepi janjina. Sanare Ibrahim ebekto genika, akati oreng si ampon mate betena. Nanging salerana oleh katoronan setak kabilang benyakna, akati benyakna bintang elangi ben bedi epengkir sereng. Reng oreng genika sadaja, pakunek kui imana kantos pase edena. Reng oreng genika tak narema papun apa se ejanjaki Allah. Nanging coman nengale ben narema dari jauhna. Kala ben genika, reng oreng puru anyata aki, je abekna namong oreng manca e bumi panika. Oreng si adebu sapanika, no duaki kalaben terang, je abe na tepak na nyari negara, si tetia tanah air tibi. Beni negara si ampon ion turi ka Isa, si epek kerereng oreng genika. Sabab manabi sapanika. Reng oreng genika ampon keagungan kesempatan banyak, keangkui abalika negara genika. Nanging nyata na reng oreng genika talebet ngarep, negara si lebih sae. Engki panika, negara si es warga. Genika sabab, Allah tak todus mana bireng oreng genika nyebut salerana Allahna. Sabab Allah amponnya dia aki, kota kaangkui reng oreng genika. Jugan polana keagungan iman, Ibrahim ngaturaki Isa, minang kekurban ebekto ioji sareng Allah. Allah apareng janjina ka Ibrahim, nanging Ibrahim ehlas, masraki potrana senamong setong tadek pole. Allah ampon adebu ka Ibrahim. Lebet is hak ria bekna bekal oleh katoronan seejencia kisengkok kabekna. Ibrahim yakin je Allah tanto sanggup mau di Isa pole dari seedena. Teti ekening kocak Ibrahim narema Isa pole dari seedena. Polana keagungan iman, Isa ajencia kikat berkat ka Yakub sarang Esau kaangkui ebu di arena. Polana keagungan iman, sebelumnya sete, Yakub apareng berkata ka trapotrana Yusuf, sambil nyander ka pendola tekena sarta nyempe ka Allah. Polana keagungan iman, Yusuf ebekto parak sete, abu dabu parkara umat Israel dari Mesir, ben apesen kotu epakati ponapa jina asana. Pola na kaagungan iman, orang tua na Musa ngarep potra na genika kantos aumur telo bulan abite sa ampo na lahir katunya. Orang tua genika ngola tijak Musa genika bagus robena. Ben seka dua genika tak takok nerak papako narato. Pola na kaagungan iman, sa ampo na raja Musa tak kasukan esebut potra na potre narato Mesir. Salera na asokaan nanggung sangsara asareng omade Allah selain. Katebang odik dosa sema deteng kanikmaten ben kasenengan secoma kaangkui sebetara. Musa aras selebih aji, ia sia bid asmana rato penyelamat seejenjaki ala genika katebang oleh sada jenahar tanah negara Mesir, sabab Musa ngarep opa ebu diare. Pola na keagungan iman, Musa ating lagi Mesir, tak takok kabebentu narato. Musa terus nocu kato juana, akadisi ampun ngolati ala setak katengal kaisa. Pola na imana, Musa mabede paskah, ben makon orang ngetesaki dere kalabe ngecompo na orang Israel. Sopaje malaikat maut tak matee anak sariyanga reng orang Israel genika. Pola na geduan iman, reng orang Israel bisa alengka tasek geleges. Akadisi ajalan etana sekereng. Dining reng orang Mesir eyontal tasek genika, ebek tonguti alengka tasek genika. Pola na geduan iman, reng orang Israel makujur ger pager betone Yeriko, saampona ngelelengi pager genika petong are abite. Jugan pola na geduan iman, sontil se anya merahap tak noro epate sareng reng orang laina se alaben ka ala. Sabab rahap genika nare makalaben sae, reng orang Israel se nyendemi mosona. Teti kau lebih sa saos terus acaca, nanging bekto kau letak cukup. Sabab kau lagi tak but nyebut perkara Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, sareng binabi. Pola na keagungan iman, reng orang genika makalah kerajaan-kerajaan. Reng orang genika alam paaki pa ponapa seleres, kantos narema ponapa seejenciaki Allah. Reng orang genika atung kemcolok namacan. Mate e apoi secek rajena, lopot dari pedang seecocuaki kaselerana. Reng orang geni ketak keagungan kekuatan, nanging teti kuat. Gege par juga, edelem paperangan kantos makalakan pasukana bangsa manca. Pola na imana, bebini anarema pole lebelen seampun sete. Bede pole seikhlas eseksa kantos sete. Bentak poron epa bebas. Pola na tero epa audia pole kaangku setong kaudian selebih sae. Bede si ecokoco, epa coti, erantai, ben epa masuk ke penjara. Reng orang gendeka egerujuk sarang beto kantos sete. Bede si eketok sarang gergeci, ben si epa tee sarang pedang. Reng orang gendeka alala na ngagem kole na tumbe, otabe kole na embi. Reng orang gendeka mesken, ekeni aja sarang eseksa. Tunya panika benih kenangan si pantes mungkuka reng orang gendeka. Reng orang genika ala-ala na era-ara sarang emok gumo, eneng ewa gua, ben ebeng lobeng edelem tanah. Sapona para jene kemenangan seka oleh reng orang genika, pola na imana. Nanging reng orang genika tak nerema, ponapa si ejenjaki ala. Sabab ala keagungan rencana selebih sae, keangkui sampian sarang kaula sadaja. Rencana kepanika, engki panika, jek reng orang genika bekal tetia sampurna, cuma asereng sampian sarang kaula sadaja.